Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi uwong la adaba kang gak duwe tata krama iku maujud. Lah kedene uwong gak duwe tata krama mak Allah sertane Gusti Allah Taala kalim walur sapa Allah wa ma al khalqi lan gak duwe tata krama sertane makhluke Gusti Allah iku la ilma lah. Iku la ilma ora ana ilmu iku maujud lau keduwene wong yuk tatbu kang diwilang-wilang apa bi ilmu. Ana wong pinter ngaji ilmune akeh. Iso maca kitab, iso ngarteni Al-Qur'an dadi ustad pisan. Tapi didelok karo matane wong biasa, wong niku mboten gadah tata krama. Ngene iku jawabane masyokon pinter, masyokon alim, masyokon dadi ustad, tapi nek gak duwe tata krama, diwilang-wilang, wong niku padha karo gak duwe ilmu. Ya apa maksudnya ganti tata krama nang Gusti Allah? Kau ada ganti tata krama nang Gusti Allah. Nek sampean ibadah iku mestine omong-omongan karo Gusti Allah. Sembayang iku sowan nang Allah Subhanahu wa taala. Sampean sembayang lho sak wenake. Celonoan nisori dungkul, kaosan kutang, gak kuplukan. Pinter jawab, mas ini kan gak apa-apa. Sing penting kan nutupi baina surah warubah. Pokoknya udel sampai dungkul ketutupan, sak gak apa-apa. Niku jawaban ini bener. Tapi wong sing kaya ngoniku gak duwe tata krama nang Gusti Allah. Sampeyan njaluk nang Gusti Allah, ndonga nang Gusti Allah tata kramane ngelem dhisik. Kaya munajat sing dilakon ya Mas Rihan wae. Aja langsung sambat-sambat ya napa Gusti Allah kula kaya ngeten iki. Kula kajeng ngeten nuwun ngeten nuwun ngeten anak kula muga-muga dadi ngeten rezeki kula muga-muga sami tambah kathah awak kula waras. Kok disik telau juk njaluk disik ngelemong kaya mang lho. Ya muhisa kullamal hufin. Ngelem disik. Gusti Allah panjenenganiku zat ingkang nulungi dateng sinten kemawon. Mboten enten tiyang ingkang nulungi, mboten enten zat ingkang nulungi. Namung panjenengan ingkang saged nulungi punapa kemawon. Pramila Gusti Allah, kula nyuwun tulung dhateng panjenengan. Muga-muga rebo malam Kamis mungkin mboten disukani udan. Lho, ngelem dhisik. Paling gak udan. Nah sama lu yo pokoke iki mundhuke pawetan ngira kadung. Rebo malam Kamis wah biar temenan iki ngaji iki wah kok apa rek. Wadah gak duwe tata krama blas. Wong sing gawe utang ya Gusti Allah, sing nurna Gusti Allah sama melok kekir la opo. Pautan bandak lah. Nah cuma dilem Gusti Allah, sing damel Jawa niku panjenengan, sing damel terang niku panjenengan. Mendungi koyok ngeten petengi, masih Jawa nggih Jawa, oh. Tapi sing Jawa dina ya mawon kali kemlagi. Dinoyo terus, kemlagi terus, alun-alun kari-kari. Ngalem ini jenengi. Wong nek mari dilem dijauhi mbawa bola. Temenan masih sama nutang nang wong. Masya Allah, aku lebih ngalai samen-samen. Sambah suwi tambah wong yang rupan uribe. Kok waduhai, wah waduhan. Manu ngeten niki waduh tawa-tawa dilem bukur takangane tambah kuwate sampeyan iku pun enak ngeten tawa kating mule kula mriki astagfirullahalazim kaping kalih badhe kathah Wah, kula pun mikir-mikir, ten sinten kula utang nek mboten dateng sampean. Jawabane, butuh piro sih kon? Namung sak juta. Wis gampang sik lah kapan-kapan sik. Menteng. Ngelem isi tekodok langsung ate utang masuk di duit wala kan duwe lem-lemani kurang wa ma'al khalqilan sertane totok romona makhluk totok romona makhluk masyokon pinter iso-iso ambek uangku boso sing api nyeluk yo sampean aja sampe kon lelucinya sama nama saking pun dimawon masya tuwek karo arek cilik boso karo wong sembarang boso gak carcer niku dihargai karo wong pinter ngalim kuyai saka warpeyai ngomong karo wong sak geleming mencolot-mencolot dan sebagainya alah niku podo karo gak duwe ilmu boso dihargai anak wong ngomong dirungokno ngosok ditugal tengah-tengah wong ngomong iku paribasan gelilat dirungokno disik wong sing ngrungokno utawa sing ngomong lega niku duwe tata krama nang wong ngarep liwat liwat ngarepe wong enok diluke titik lah gak telolar telolor. Terus wa man la sabara lahu ala takhamulil balaya. Wa man utawi sapane wong la sabara kan ora ana sabar iku maujud lahu kedhuene wong. Gak kuat ala takhamulil balaya ing ngatasé nyangga pira-pira balak. Nyangga pira-pira bilai. Wa agar khalqilan gak sabar oleh nglarakake makhluk wa ala masaqatis dina bil ma'asi lan gak sabar ing ngatasé nyangga payahe ngedohi pira-pira maksiat wa ala ata'il fardhi lan gak kuat sabar nekani piro-piro fardu ikula dinalah ikula dina ora ono agomo iku maujud lahu kedwene wong yuk tadu kang diwilang-wilang bender opo agomo anak wong dua agomo agomo ni Islam wis ngerti kuwabai kuliah luwakum ayukum aksanu amalah melarat iku ya dicoba karo Gusti Allah sugih iku ya dicoba karo Gusti Allah sapa sing paling apik kelakuane wong sugih sapa sing paling apik kelakuane wong sing melarat dadak suatu ketika wong Islam wong duwe agama dicoba ambek Gusti Allah loro sawabate gak karu-karuan. Wanger wong dikandhani, anger wong diceritani, kula niki operasi pun telas 3 juta. Dereng napa-napa. Nek mriki kula mantun dibedel ping 3. 3 juta ping 3, 9 juta ngeten kuwi sawetek. Iku padha karo gak trima karo Gusti Allah. Gak sabar. Jawabane masih wong duwe agama Islam diwae belai karo Gusti Allah padha wae karo gak duwe agama nek gak gelem sabar dicoba duwe ilang dicoba bondone ilang dicoba dagangane bangkrut kawabe wong dikandhani kaya-kaya gak trima sing gawe bangkrut niku wong ilang agamane gak ngerti nek sing gawe bangkrut gawe remek gawe elek iku Gusti Allah bali kaya biyen niku madul nang wong iku padha karo madulna Gusti Allah kaya-kaya Gusti Allah iku gak ngerti gak adil lha kok diwae lara kudu karo sampean duwe agama dicoba loro ambek Gusti Allah ayo sing sabar ditekadno ngene Aku diparingi lara karo Gusti Allah gak waras-waras iki mergo aku lho gak tau tobat. Gak tau istighfar nang Gusti Allah. Padahal lara ning wong Islam iku njupuk dosa. Dijupuki dosane, dijupuki dosane cendek digawe lara, tobat gak tau, istighfar gak tau, petang taun lara tok. Entek-enteke lara terus mati enak ngikono wis gak duwe dosa mergo dirisi ambek lara. Tapi wong lara niku nggih sora. Lara temenan, jek cacak, lara nemen ngelu ambek kelungine wis beto ngadak. Kula ket sore mangkerkas-kerkes ae. Iku ya apa lah kok kerkas-kerkes ae. Tak delekno mek sagri petek-tekatan. Namal lorone wa adal halki iki abot iki iso ngomong tok mawon mboten napa-napa iso ngomong lah wong aji jenenge ling-lingan sampeyan dimusuhi karo tangga dimusuhi karo wong gak disenengi karo kanca gak disenengi karo wong utawa sampeyan diganggu dagangane diganggu anake diganggu omahe diganggu ketentramane iku ayo disabar-sabar. Ya apa jaran sabar? Masih wong iku elek karo aku, wong iku gak seneng karo aku, duduk karepe wong. Lah karepe sapa? Karepe Gusti Allah. Gusti Allah musikno nang atine wong iku cek mangkel karo aku. Bapak tak apa-apa dimangkeli karo wong sing gawe mangkel Gusti Allah, wong iku dikon Gusti Allah mangkeli aku sing nyacak aku sabar tangga. Ayo sabar. Ana wong biasa berjuang di kampung sak kampung gak lawu kabeh. Aja minggat, aja ngale, anjene cobone. Kuat tak gak dicoba. Wis dikuat, kuat napa koke diteliti dhewe, nek aku gak salah, awake gak salah, ya gak lapo-lapo, ya gak lapo-lapo. Apa wong iki kok benci karo aku? Ojok diwalik, ojok diwales, koyok santai tiyai masrihan man, balik nembah kapok. Niki angel, niki sampean duwe tangga piro, loro tok tok sing mangkel karo sampean, tangga slawi, koyok koyok mangkel kapok. Tapi nek sampean dikonco wong satus, mek didik wilangan. Sampai dibenci wong loro ngene kaya-kaya akeh sambung warang gak enak gara-gara mek wong loro ndin. Iku niku nggih kampung ngoten niku kabeh wong gak seneng. Ngono ae sing gak seneng bapak jarno ae diwalek cek sabar sing gawe gak seneng Gusti Allah ngongkon gak seneng karo aku. Sampeyan kepengin disenengi wong Kanjeng Nabi Muhammad ae sing mungsu pirang-pirang. Dalam sampean durung dadi nabi disenengi wong sak Mojokerto. Ya tangeh lamun. Masih wong sak menika iki apa sing seneng telu, sing gak seneng lima, sing mau wangkel 50. Ya wis bapak sabar mangkel-mangkel tutup-tutupno, atimu cek dadi watu ngoten. Wala masaqotis dinabil ma'asi. Sampai durung kuat ngedoi maksiat. Masyarakat ngedoi maksiat durung kuat. Nek sampai roto-roto insyaallah pun ngedoi maksiat. Nek wis kadung kumpul ambek wong maksiat. Kadung kumpul bendino dijak gelinan singgarai maksiat. Terus sampai gak melok gak enak. Niku sampai durung sabar. Ngedoi maksiat itu termasuk sabar. Tahun baru ini kelompok nukab, hati berwangkat untuk hutan kayak sore. Sepeda, protoli kuab, jangan ngubeng ngalun-ngalun, waruh hutan. Wa'ala ada ilfardi, lan kulo karo sampean ayo sabar, nguat-nguat no, ngelakoni perkara sing diperintah karo Gusti Allah. Nek sampean gak sabar, sembahyang gak sabar, ngaji gak sabar, dulu pegel. Niku termasuk sampean koyok-koyok diwilang-wilang, termasuk wong sing gak duwe agama. Kau enak lho wong gak duwe agama iki. Terus wa manutawi sapane wong lawara akang orang ngreksa nang awake dhewe iku maujud. Ana sing maknani campur rada Arab tetek lawara agak duwe wirai iku maujud. Jare wong maneh gak warok blas. Lau keduene wong gak ngreksa awake anil makharimi saking pira-pira perkara kang haram. Masyubuhati lan pira-pira perkara kang syubhat. La zulfa iku orang duwe pangkat iku maujud lau keduene wong aila martabata lau indallahi tegese wong ku gak duwe pangkat iku maujud lau keduene wong indallahi ing dalem ngersane Gusti Allah wala urbata lan ora ana keparek iku maujud lau keduwe wong minallahi taala saka dene Gusti Allah taala. Wirai niku pasti ngoten ngedoi perkara haram ambek syubhat. Tapi wirai mbek-mbekan ndek-ndekan niku mangan ambek mlaku niku wong gak duwe wirai. Wongku gak duwe pangkat. Lah sampean wis kuplukan, wis serbanan, wis sarungan, tuku jagung. Jagung godhokan iki kono atine masjid rek sangun jagung dipawangan ambek mlaku. Lha iku mbek-mbekan ya iku wong gak duwe wirai blas. Sampean wis macak santri ngene iki tuku kopi, nggih warung terbuka mati rang tuku kopi. Ambek kerupuk luru ngomong ketabus. Mbek-mbekan niku termasuk sampean gak duwe wirai. Nek didukurno sampean gak kuat ngedohi perkara haram. Ya apa ya perkara haram gak duwe wirai. Wis nuwun sewu saiki kuwabe pinter. Enten wong melok ludruk niku ben dina sembah. Tak takon lah kok sama sembahyang aja melok ludrukan. Itu kan kesenian. Oh iya rebu. Sekawannya rame-rame untung-untungan ludruk dan sembahyang. Untuk aku. Kira-kira contohnya ngono. Saiki wayangan manjak kempulan ting-tong-ting-tong. Doalannya akesing Islam akesing haji. Enam suratan itu nggih haji, perangkate kabeh niku cuma edatine haram. Dak wae kadang dicampur Islam, saiki tetep nglakoni perintah Gusti Allah, tapi dhewe durung iso lepas saka dene perkara sing haram. Ya gak apa-apa yo an, ngono iku wong iku gak duwe martabat muwe Gusti Allah, gak ana pangkate. Lan ambek Gusti Allah gak patek parek. Sampeyan dadi biduan wong wedok iku mari menyanyi sembahyang Isya. Ya nek nyanyi tok gak apa-apa wong biduan anggere nyanyi ngoten iki kok pakaian. Masyaallah kuwi tau ngeblak. Lah pakaian sak ndure dungkul menyuanyu glenang diketokno lho masyaallah. Mari menyanyi modon make up dicopot sembahyang Isya. Aduh ya apa rek lek ngku mikir. Wis malaikat yo bingung arek iki mari mencak-mencak niku batak munajat. Niku tetep durung duwe sifat wirai. Apa sah sembahyang Isya ya? Sembahyang Isya karena urusane wong iku besok gak diwehi pangkat ambek Gusti Allah. Iki sing ahli seni iki yo napa sing gak kena dibuak wong seni. Pertama manek gak duwe adab, gak duwe tata krama, masih pinter, hukume padha karo gak duwe ilmu. Masih wong agamane Islam nekek kae cilik tapi kena belai sambat-sambat. Dilarani makhluk ambek kanca muring-muring. Maksiat gak kena didoi. nekane fardu gak patek sabar termasuk gak duwe agama saiki wong nek gak duwe wirai gak iso ngedohi perkara sing haram ambek subhat subhatiku haram yo enggak halal yo enggak tengah-tengah al-halalu bayinun wal-haramu bayinun halal iku jelas haram iku jelas wa ma bainahuma antarane halal karo haram wa remeng-remeng lu remeng-remeng lu senangil tuaane wal makolatu rabi'ata asyarota utawi ikiku makola sing nomer 14 Riwayatin critake ana rajulan suturne wong lanang min Bani Israil. Saka dene Bani Israil jaman biyen sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad. Iku kharaja metu sapa rajul ila talabil ilmi maring golek ilmu. Fa balagha mongko tumeka apa zalika mengkono-mengkono beritane golek ilmu. Tumengko Nabi Yahum ing Nabi ni Bani Israel alaihissalam Babasa mongko utusan sopo Nabi Lahu ilaihi Maring rojul Fatau mongko soan sopo rojul ing Nabi alaihissalam Lahu marang rojul Aili dhalika rojuli Tegese maring mengkono-mengkono rojul Biyen ing zaman Bani Israel ana wong kate keluar negeri menuntut ilmu. Ning iki kampung ana wong kate budal mondok sak kampung lak kruwu. Anu, iku Suparman kajenge budal nang pondok. Kira-kira budale minggu ngarep. Malah iki dijak nang ndi nang Banten kawaperu. Jaman Bani Israel yang ono, dadak ono wong kampung ati berangkat nang kampung liya nang luar negeri boleh ilmu. Berita-berita niku sampai krungu Nabi ni Bani Israel. Terus Nabi Bani Israel ngongkon wong, sih kontak kongkonnya ngomong singkati luar negeri boleh ilmu. Kongon rini, aku kepingin ngomong didi aja. Soal itu diseluk, pak, sampe terus kajengin boleh ilmu nang luar negeri. Nggih. Anu terus Nabi sampean dikekem sowan mriko rumiyin kasine dituturi. Oh nggih nggih nggih matur suwun. Jawaban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus panjenengan nimbali kula Nabi. Iya. Kon jare ate golek nang luar negeri ya. Nggih insyaallah wulan ngarep. Aku tak tutur-tutur nang konae arek nom. Ya fata wong nom ini sak temene ingsun iku aizukan nuturi ingsun ing sira tak tuturi bisalasati khisalin lawan telu pira-pira pitutur fiha kan iku tetep ing dalam salasati khisalin ilmul awwalina utawi elmune wong sing dhisik-dhisik biyen elmune wong kuno-kuno biyen wal akhirina lan elmune wong sing kari-kari kabeh ayak fika dalika tegese nyukupi ing sira apa dalika mengkono-mengkono pitutur telu sampean tak kandhani aku mekas telung perkara iki telung perkara iki wis terlaku nabi-nabi sadurunge aku lan bakale terlaku nabi-nabi sakwise aku. Ki Bani Israel kon. Karepe sampe nglakoni telung perkara iki cukup. Masih nabi sadurunge aku, umat sadurunge aku telung perkara iki cukup. Umat sakwise aku gelem nglakoni telung perkara iki wis cukup. Napa mawon Kanjeng Nabi tigang perkawis niku. Nggih lho. Khafillah fis-sirri wal alaniyah. Khauf wadiyo siro Allah ing Gusti Allah fisiri ing dalam samar ijen wal alaniatilan ing dalam ngeden siji weskasku koniki nang Gusti Allah masih ijen gak ketok uang kano kancane singitan tetep wedya nang Gusti Allah. Kon ngedeng ketok wong akeh kumpul wong akeh ya tetep wedya nang Gusti Allah. Aiki hal khofa itu kesing dalam tingkah samar anin nasi sokotini menungso wafi khali dhulan ing dalam tingkah ngedeng ing dalam ngersani menungso kon ketok wong tetep koyok ngono gak ketok wong tetep koyok ngono ono ngarepe wong kon sopan petuk wong akeh kon sopan masih gano wong ya sopan sembahyang bareng wong akeh kon ya khusyuk masih sembahyang gak bareng wong akeh tetep khusyuk ketok wong akeh ngarepe wong akeh biasa maca Al-Qur'an masih gak nggih wong akeh ya iso-iso maca Al-Qur'an iki ngarepe wong akeh kon klamben kuplukan sarungan masih gak nggih wong akeh nek iso-iso goblokmu sarungmu klambimu kawin siji. Nggih Kanjeng Nabi nggih matur pasuwun. Lajeng napa terusé Kanjeng Nabi? Ngene. Wa amsik lan nakra sira lisanaka ing lisan sira anil halqi saka dene makhluk anil khalqi saka dene makhluk la tadhkuruhum aja ngandak-ngandakno sira aja ngomong-ngomongno sira aja nutur-nutur sira ing makhluk ing manungsa illa bi khairin angin kelawan pitutur sing bagus. Kamang kula kadene barang kula kang padha ngendika sapa ulama man horbalang nasa mahkholuhu man sapane wong horbala lamun iku bisa ngayahi sapa wong anasa ing menungsa mahkholuhu mongko ngayahi sapa nas ing man. Nomor loro ngene le lesan mureksan tutupen ojo atik ngerasani wong, ojo atik ngomong na wong liya, ojo atik ngomong na sopoy kecuali sing ko omong na iku perkara sing api. Masya kon ketok elek wong ketok nek wong ku kelakuan elek bapak jarno ay ojo ko omong na wong kontok sing ku ono wong kelakuan elek biasa ngombe uang garo kabeh sing ro sampean kuat sampean gak ngomong mbok abot padahal ngomong gak oleh duit gak ngomong gak kelangan apa-apa lah bodoh wong wedok maneh kuat lah ngempet rahasiane koncone mbok masalah yuk dibane cak mat iku koyok-koyok ngono. Kabeh wong kagung nyambut bae tambah gedhe tambah gedhe ngenane tuku montor tasike tuku sepeda montor rukun bojone kalunge sakmene golang bobo-bobol salah ngenane lho ana wong gawa map seragam diane pegawe bank utange lho 70 juta lah ngono-ngono elek wong sampeyan kok ro aku teko kono rucartane kok 70 juta tapi jare kondo-kondo lho kok aku kare ato-ato gak lah mau kondo-kondo gendul sing dikandhane petuk wong maneh dikandhane maneh masalah kaya ngono ya tibake dawa-dawa ngene-ngene wong gak mesti ya kaya ngono utange lho 70 juta lho mosok iya pasti ki anu lho omahe kate diplang ditambahi omahe kate diplang gak kuat gak ngomong yakin gak kuat padahal mari kondo oleh apa-apa ya gak oleh apa-apa. Hadirin tasik wonten acara malih mangke badhe pun terasaken kalian Kyai Masihan muga-muga pengajian iki wonten guna faedah lan manfaatipun. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.